dikeluarkan penuh dengan haru. Kau pertaruhkan demi anakmu, tak pernah lelah ataupun sejak kecil aku dibesarkan. Kau berikan berjuta kasih sayang. Kau korbankan jiwa dan ragamu, itu sampai.